Bismillahirrahmanirrahim. Fawa itulah haula wala quwata illa billah. Utawi iki kubab nerangno faedhae utawa sayro-sayro faedhae. La haula wala quwata illa billah. Min a'zami abwabil faraj, iku setengah saking gede-gedene pintu kesenangan atau pintu kebungahan. La haula wala quwata illa billah utawi la haula wala quwata illa billah. Wa ya la haula wala quwata illa billah utawi haula disingkatan. Iku kanjun, iku siji gudang. Gudang min kunuzil arsi kang sebagian saking pira-pira gudange aras min kunuzil jannati setengah saking pira-pira gudange swarga. Fa ana bi Musa radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku qala lahu Qul la haula wala quwata illa billah. Qul mutawassira la haula wala quwata illa billah. Fa inna hamu qasatam la haula wala quwata illa billah iku kan jeneng gudang min kuni di jannati setengah sanging gudang di swarga. Rawang riwayat nabi yang hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibn Majah. Waqat amara lan teman-teman merintah nabi kelawan hadil kalimah ini la haula wala quwata illa billah. Dikawli iklan dewe nabi qul la haula wala quwata illa billah. Balhasa balik gegerai sopo nabi itu menyarankan sopo nabi, menekankan sopo nabi alat iksari ngatasi ngakeng-ngakeng no minda sangi la haula wa la quwata illa billah. Wa mula zamadihalan netepi la haula wa la quwata illa billah. Fakolam kodawa sopo nabi li abi hurairah aksir min kaulika. Aksir ngekeng-ngakeng no siro min kaulia sangking ucap la haula wa la quwata illa billah. Wa akhbaralan ngekei kabar sopo nabi itu memberitakan sopo nabi anna hasatengai khawqolah atau hadil kalimah itu taksib. Iki iso buka apa hadil kalimah sabina ing pitung puluh apane gaban apane pitung ini minal bala isang yang jubo wanturi lan bahaya. Fa'an nabi hulai rata radiyawan hukola kola li rasulullah akbir min koli la khawla wa la quwata illa billah. Al-ali al-azim fa'inna hadil kalimah kuminkan fil jannah setengah sangking budani suarga. Qala dawu sapa makul famangqala la haula wala quwata illa billah wala malja'a minallahi illa billah lan ora ana nggon sumingkir iku maujud ora ana nggon menghindar iku maujud minallah saking Allah taala illa ilaihi kecuali menuju Allah piyambak famangqala la haula wala quwata illa billah kasyafa mongko buka sapa Allah Allahan saking mantap ina ing 70 apane beban apane pintune minad durri saking bahaya Ajna guna utawi luweh ndek-ndek sabuna gabanu al-fakru fukir wa fukir gini. Waya tila khawla wala kuwata illa billah iku dawa'un kubat wa sifa'unan dadekna waras. Litis atin wa tis inadaan maring sangang pulau songo penyakit. Waya tila khawla wala kuwata illa billah dawa fi'atun iku nolak-nolak ilhammi maring kesusahan. Tawa galau wal husni lan susah. Wal mutasal liti lan barang sing wasai alal kolbi ingatasi ati. Wal mushilu lan utawi la haula iku nyibukno lil abdi maring kok wal mushili lan iso ngilangno barang sing nyibukno wal mushili lan iso ngilangno barang sing nyibukno lil abdi maring kawula angkuli khairin sangi saben-saben kabian wafat dengan keutamaan fa nabi urara ta rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la haula wala quwata illa billah kana mengko ana padhawe iki dakwaan iku bat min tis atin wa tis inadaan saking 99 penyakit Aisyaruha kang utawi luwih ndek-ndeke napa wis atun watis pun iku alham iku susah atau galau. Wa gumri wa ma khate sapa to proni mam to proni fil ausat wa khate ma qala sahi tu bisni. Wa ya ta khawqala iku babun min abwabil jannah termasuk pintu swarga. Angkos bin Sa'ad bin Ubadah anna abu rafa'awi lan nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdimuhu qala Fa'ata alaiya nabiwa wakat sholay turok aten. Fadaraka maka mukul sopa nabi ni ingsun diri jwihi kelawan sikile nabi sukune nabi wa kola. Ala adiluka notarani bin ingsun ka ingsun ka ala babin abadu jana kutu balakol la khawla wa la quwata illa billah. Rawahul hakim wa kola sasihun ala sarti ima. Wayati la khawla wa la quwata illa billah uhi rasul jana. Itu tanaman suwargo. Paman mengkoti sapani wong aksar ngekeh-ngekehna sopaman minyasa ngilah kola wala kuat ila bila fakot aksar. Mengkot teman-teman ngekeh-ngekehna sopaman di nafsihi maring awak diwiniman min kuhiro siha sangking tanduran suwargo. Waya tila kola wala kuat ila bila wasiat dan wasiat. Wasiat usai gina. Iku wasiate bendoro kita atau sayyid kita Ibrahim Arfan Ibrahim Al-Khalil ummatil Muhammadiyah maring umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Lil ummatil Muhammadiyah. Fa Nabi Ayub al-Ansari anna Rasulullah la ta'usliya bi ing dalam malam den istrana sabilam. Marra liwatan sapa Rasulullah ala Ibrahim alaihi salatu wassalam fa qala man ma'aka ya Jibril qala hadza Muhammad. Fa qala lahu Ibrahim alaihi salatu wassalam ya Muhammad mur perintah sira umataka ing umat sira. Falik siru mongko ngekeh-ngekeh no sapa umat tuka min sira sil janna sanging tanaman swarga. Fa inna turbataha mongko sak temne tanah swarga iku tiba den iku banget. Suci nek utawa taibah den te tiba men tiba te taibah te taibah men. Wa arduha utawi bumi ne swarga iku wasi atene tiba. Fa inna turbataha mongko sak temne lemahe swarga iku tiba den suci wa arduha lan sak temne bumi ne swarga iku wasi atene tiba. Wala dawa sapa Jibril wa ma kira sin jenah. Utai apa tanaman swarga. Kola la hawla wa la quwata illa billah. Rawahu min warna in hadis sapa Ahmad bin Mahadi sanadin hasanin. Wabni abid dunia. Wabni khidkan di sahihi. Waya tabilun di khidkan nikmati. Utai la hawla wa la quwata illa billah. Kudalan di khidkan nikmati. Maring jago nikmat. Wabako il khairi lan tetepe keapian. Tetep berlanjutannya keapian. Walfadilan keutamaan alal abdi ngatasi kawah. Warwiyalan din riwayatno an Ubad bin Amir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man an amma wa alaihi nikmatan fa arada fa qa falyakfir min qawli la haula wala quwata illa billah. Man desa bani wong an amma paring nikmat sapa Allah taala alaihi ngatas iman nikmatan ing siji nikmat. Fa arada mongko ngerasa ana sapa man fa qa ing tetepe nikmat utawa keberlanjutane nikmat. Falyakfir mongko ngekah ngekah ana sapa man min qawli la haula wala quwata illa billah. Sangking ucap utawa ngekeh-ngekeh no laho lawa laku wa ta'ila billah waru gantung yang hadis sesuatu atau berani mampir. Jadi ini kalau terang akan bisa paket kalian. Ini kalau mau terang akan masalah kalimat tauhid. Makna kalimat itu nama tauhid la ilaha illallah tamangke laho lawa laku wa ta'ila billah. Makna sing populer ingkang dipakai para kiai niku la haura ora ana daya sumingkir sonto maksiat kumujud wala kuwata lan ora ana kekuatan ibadah kumujud illa billah kecuali krana sinten Allah. Dados niku sak paket kalian la ilaha illallah ora ana wujud sing hakiki illa wahu kecuali napa Allah. Iku lho terangaken. Ulama-ulama hakikat nerangaken masalah la haula wala kuwata illa billah. Niku mboten usah kultur, mboten usah saya katakan atau misalnya sebelum diridan muni kultu la haula wala kuwata illa billah. Atau aktaribu, saya mengakui la haula wala kuwata napa illa billah. Begitu juga masalah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Ini eling-eling. Termasuk yang meyakini demikian itu suatu buhikam yang ngarang hikam. Dados ngeten. Kenapa la haula wala quwata illa billah? Tidak ada kekuatan untuk taat dan tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat kecuali atas nama Allah itu sendiri. Kecuali karena Allah itu sendiri. Jika seseorang latihan ikhlas kemudian mengatakan misalnya amil tu lillah, sholai tu lillah atau saya zakat serta sedekah itu napa? Billah. Maka itu punya masalah tauhid di mana seakan-akan itu Allah di sini di atas misalnya. Terus saya di bawah, terus saya bilang ya Allah, saya ini beramal. Kemudian amal saya peruntukkan Engkau. Berarti ada hamba di bawah yaitu amil itu, sholat itu, ya kasot. Ya Allah, saya sedekah. Kemudian sedekah saya ini saya kasihkan Engkau demi Engkau. Berarti di sini ada rivalitas wujud, yaitu wujudnya Allah itu sendiri dan wujud kamu sing sok suci, sok sedekah. Dan itu melukai tauhid. Karena kamu sadar wujud kamu sadar amal kamu BR terhadap prestasi kamu. Sehingga sirinya kenapa Nabi itu tidak pernah mengajarkan usabbihu subhanallah atau hamidtu alhamdulillah. Tapi semua wiridan tidak usah dimulai gitu langsung subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mulanya teman-teman rasa anut kitab-kitab yang nerangno usab subhanallah, usabbihu subhanallah. Itu papan bawah niku sing nafsiri ngoten niku. Itu mboten kelas niku. Sing aran niku wong begek. Artinya orang-orang yang cara pandang masih kelas begek. Itu dilawan total oleh para ulama hakikat. Kula galeni malah iki. Ketika kamu mengatakan sholaitu lillah, saya sholat karena Allah, saya zakat karena Allah, saya puasa karena Allah. Itu kan seakan-akan ada saya yang juga wujud, kemudian ada Allah yang juga wujud. Saya yang beramal, kemudian amal ini saya peruntukkan Allah. Saya ulang lagi, itu menurut orang ilmu hakikat dianggap masih melukai tauhid. Karena ada rivalitas wujud, yaitu wujud kamu dan wujudnya Allah. Sebab itu kata ulama-ulama hakikat, sebab itu la haula wala quwata ora illa lillah, tapi illah. Kalau illa lillah, nanti jadinya kan ada kekuatan ibadah yang dilakukan hamba, kemudian lillah demi Allah. Tapi kalau billah kan tidak begitu, tidak ada kekuatan apapun kecuali atas nama Allah. Berarti begini logikanya. Ya Allah, engkau menjadikan saya sholat, engkau menjadikan saya berzakat, engkau menjadikan saya berhaji. Dan semua kejadian ini karena engkau, karena kekuatan engkau, karena hidayat engkau. Dan kemudian menurut aturan engkau, ya memang dari engkau, ya milik engkau. Jadi itu lebih membunuh syirik, membunuh riya, membunuh ujub. Jadi kemana itu lebih efektif untuk memantapkan Allah tauhid. Ya coba misalnya dari awal kalau gak ada duit, tak juta. Dari awal saya nganggap ini uang Tuhan. Saya bisa zakat juga yakin itu hadiah Tuhan, hidayat Tuhan. Kemudian saya yakin Tuhan pula yang punya uang ini yang memerintahkan saat sedekah. Dulu saya rasa latihan ikhlas, rasa konsultasi ikhlas. Mesti ikhlas ini. Mengarah popo deh. Bahkan dia tidak melihat kekuatan yang ada pada dirinya. Nah di sini ini orang yang punya mental begitu tentu sudah dikanzin min kunuzil jannah. Dia sudah sangat dekat dengan surga atau kanzin min kunuzil arsi. Dia secara berpikir sudah berpikir ala aras. Tidak berpikir ala bumi yang profan yang. Nah, kenapa saya ngajinya riyan la ilaha illallah wa aniki la haula wala quwata illa billah. Kemarin kan kalau terangkan. Ketika al-mukmin sudah yakin la ilaha illallah, tidak ada wujud hakiki kecuali Allah. Ini kan kalau balen ngale kalau terangkan. Wujud yang sekarang ada kayak saya sampeyan sekarang ada. Itu saiki wujud. Dijotosi wong ya lara, tiba ya lara, ora di duwe sumpek. Sawangane rugen bareng wujud. Dipisahi wong ya lara ati. Ini sawangane wujud. Tapi wujud yang sekarang kamu lihat itu wujud yang semu. Karena imkanul adam bisa ditiadakan. Bisa disunami, digempakan, di... Pokoknya bisa ditiad. Sebuah wujud yang bisa dihilangkan namanya tidak wajibin wujud. Nah, karena eksistensi wujud manusia ini wujud yang bisa dimusnahkan. Begitu juga bumi bisa gempa, laut bisa kering, matahari bisa retak, bisa hancur. Semua wujud yang ada ini semuanya imkanul adam bisa ditiad. Barang yang bisa ditiadakan tentu tanpa eksistensi. Paham ya? Tanpa apa? Eksistensi. Nah, sesuatu yang tanpa eksistensi tentu enggak bisa diperbandingkan dengan Allah yang wajibil wujud. Kamane dunia presiden sak dunia mati kabeh, dunia tetap apik. Wong sak dunia mati kabeh, dunia tetap apik. Langit bumi hancur gitu dunia tetap apik. Ngomongnya ora gawe gawe gantine. Lah ana Allah sing ilang lah niku perkara tenan. Mana kalau nu apa mati, cara mati tetap senang. Kalau buat nampak terus kalau di 15, kalau cara apa mati, es mati. Istilah berpengiran itu jenengan buat nampak no. Mungkin angger kan ganti pengiran buat nampak. Paling banter kalau zaman teng dunia sing rohman jenengan. Mungkin teng akhirat sifat rohman ya tetap baik. Tak pikir jenengan orang arah nasi iso ganti sifat rohman jenengan. Kita harus punya tauhid sekelas itu. Makanya mangkola la ilaha illallah wa dakhalal. Orang yang yakin bahwa yang wujud hakiki itu hanya Allah pasti di surga. Yang menjadikan kita sampai mati nangis itu mesti ke wujud temloro ya kok Allah baik kowe. Kowe mbok pikirno nasib Gusti kula ning swarga ten neraka kaya apa larane kula nak ning neraka. Lah apa sing dadi pengiran? Jebule gak nangisi aku to nangisi awakmu dhe. Wujud ora penting kok mbok tangisi. Paham? Wujud temu ora penting kok mbok. Tidak ada di hadis. Uang sing ampe mati muni nasib-nasib di swarga. Maka na akhiru kalamihi Allah Allah dakhalal. Allah ora trimo wong ampe mati cek nyebut liyane ora trimo, paham? Nah, sementara kita diajarkan ampe mati dari kondono ben mlebu. Swarga ajaran sesat ya menerang. Ora ana hadis. Sing ana ya maka na akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. Utawa la ilaha illallah dakhalal. Karena wujud kita tidak penting. Kenapa kamu diskusikan dengan lezat yang super penting? Wong bareng tuh gale gamane nek kowe diskusi nang awakmu dhewe pangeran kok sampean lapor kula. Gus, kula niku gadah tempe tunggal pun kula goreng terus nggih jenengan tempe bakas ning ngarep. Kena bakat nasib pemendengar pengiran ini pada karun bakat wujud yang tidak penting di depan zat yang wujudnya paling penting. Sehingga dalam ilmu hakikat dikenal makom fana. Makom fana makom rusak. Di mana orang meyakini semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mau meninggal pun hanya bilang Allah, Allah, Allah, Allah. Mana ini rasa terus no? Allah, Allah. Palingan nanti suatu kisiam pun sampai mungkin rata. Loh, nonek. Awai, nonek menaik sini kadun. Yo nangis mesti kowe mesti eling dosa, eling utang, eling macam-macam terus. Eling anak bojo. Dan itu harus dilatih sekarang ngomong durung mati sampean latih. Dilatih gimana membunuh hadun nafsi. Paham ya? Ya itu tadi, pertama dilatih pakai hujah ilmiah, ya. Pakai hujah apa? Ilmiah. Bahwa wujud yang sekarang kita saksikan adalah wujud yang bisa dimusnahkan. Itu cara bahasa Arab jenenge imkanul adam, bisa dimus. Lah yang sekarang kamu vonis tidak ada, misalnya cucu kita, sekarang kan belum ada. Itu imkanul wujud. Berarti anak cucu kita yang sekarang belum ada, cucu kita misalnya. Itu kan sekarang adam, tapi imkanul wujud. Yang sekarang ada kayak kita-kita bisa dimusnahkan. Kalau begitu saat adam juga adam yang tidak hakiki, saat wujud ya tidak wujud yang gampangannya rata benar. Semuanya serba semu. Tentu barang yang semu eksistensinya tidak bisa diperbandingkan dengan zat yang wajibil wajibil napa wujud. Dan ini rumah nak tenang. Lah nak ngoten ketika sampean beribadah, saya sholat, saya zakat, saya sedekah. Itu kurang baik. Karena ada saya, ada Allah. Makanya tidak sebaiknya tidak sholaitu lillah, tapi sholaitu billah. Bukan tasaddaqtu lillah, tapi tasaddaqtu bila. Dan itu jenis la khawla wa la quwata. Niku coro ilmu hakikat. Kalau bila ini malah, niku coro ilmu hakikat. Nak coro ilmu fikih, coro ilmu syariat, biasa. Yes. Kalau sedekah, krono Allah Ta'ala. Kalau sedekah, krono. Senajan itu diguya-guya pengiran, tapi ini dibenerah coro tarik. Mana coro hikam nak nge-nyak-nyak. Fateh fatat tubul adrami man huwa muhdihi ilaika. Akalem uning. Jadi kemana nge-nyak. Kali rukin ini kiri. Kan kowe kere, ya Gus kula kere. Kita kakek duit 2 juta. Dagang no. Nak bar tipek kowe. Kula baleni. Kan kowe kere, nggih kere sakaruan kere Gus, ora butuh kata takon. Kowe tak kakek duit 2 juta nggih dagang. Kowe nak bar tipek kowe. Terus laporan Mbak Gus kula dagang modal 2 juta saiki badi dadi 5 juta. Ya apa sing pek kowe? Ya opain Gus, wong kula untuk prestasi nggih opa. Lha duwe iku kok karen kok badhe tak kon ngepek kowe. Lho saiki ki nuntut aku kon. Lah pangeran ki ngoten, kowe iso salat mergo hidayate Allah. Iso zakat yo hidayate Allah. Sen bogo zakat yo dunyane. Lho kan iku bareng prestasi Gusti kaya swarga wong kula wis prestasi. Oh pangeran mesti tersinggung kok arepe kuwi. Yo gak mesti ngekek yo malah foto nonton. Iku jenenge kai fatat nubul adra mimman wa muhdi ilaika. Bagaimana Anda nuntut upah dari orang yang mengasihi hadiah kamu dari zat yang mengasihi. Lah ya kowe to hidayahnya tu sing ngekeki sapa? Allah. Iso sedekah sing ngekeki donya bareng de prestasi Allah saiki mbok tuntut. Ya iku kon nglebokno makhluk kowe kon ning suwar. Lah kejanggalan-kejanggalan syariat ini yang coba dibunuh, diminimalisir, dihilangkan oleh la haula wala quwata illa billah. Mulane wong nek esuk makom hakikat gak ngarah gelem medun meneh ning makom sare. Mergo ngerti klirune sakniki. Paham, tapi tetap sholat. Orang-orang tetap sholat. Tetap sholat, tapi orang-orang ini sholat lillah, tapi muka pangkat. Kalau sholat, gila. Paham, ya? Orang tetap sholat, ya maksudnya. Nak gue sholat zakat, ya tetap zakat. Lho, ini tenang. Dama aku menghakikan itu macam enak. Orang ngarah belum medun. Mau nikmati ilmu hakikat, orang ngarah belum medun. Mergo podo karo, ini suara. Kemudian ini kanjun, minggu nuzil. Kata sekolah nudi kiai rata ulor hati. Sering kalau sekolah konsultasi dia, aku sedang nudi kiai gua ayam. Padahal dia kan mesti orang sing keting. Dia tak tahu ini. Iya ya orang sing keting aku rasa cek orang itu. Lagi jangan tak susah canggung. Aku ngaji ku khatam rakyat ku ya tak cek. Aku nudi kiai kerana perintah Allah, kerana hidayat Allah. Jadi urusan ku apa Allah apa manusia. Lain aku je urusan apa manusia sing ketingi uang susah. Urusan apa manusia apa orang kiai apa manusia menjadi swargon rakyat yang manusia. Wah nak mana yo pancen enak. Lah pancen kudu enak cangkemmu ayo ben tak omongi yo. Pancen kudu enak. Sarahku aku mulai cilik diajari aku Abdullah ora Abdunnas. Ciri utama mukmin ngaku Abdullah ora Abdun. Malah nek kanjeng Nabi dadi nabi ku nyaman mek disiksa sesa. Ning kampung kafir nyaman. Ku mulai dhisik Nabi muni ini Abdullah. Jadi wong sing muka safat tenan ketika ra cerita Quran, Nabi Isa, Nabi Adam muni ini Abdullah, atani alkitab, mu bener-bener Abdullah tenan. Ora susah dituduh wong macam mah. Padahal Nabi Isa dituduh anak jajan. Anak sih. Tapi ketika dia sudah yakin ini Abdullah, saya ini hambanya Allah, saya tahu betul bahwa saya ada anak zina, saya peduli apa yang mengenai uang, ini Abdullah. Tapi ini Abdullah kan tidak tahu paham. Sebab itu gelar tertinggi di Quran itu Abdullah, subhanallah, asra bi'ab. Bahwa Muhammad benar-benar hamba Allah, artinya Muhammad tidak bisa didikte oleh sekelilingnya, didikte oleh makhluk, didikte oleh kepentingan, didikte oleh hadir, nasi. Itu benar-benar kan di Nabi, abdihi kaulane, tanah gue. Didikti watang lesu ini kewangilan geluntangan masa. Didikti radio dua ini kewayaban untuk dindi. Gua ampang, didikti sampean itu kenapa? Mereka apa-apa buat pengirahan. No. Lalu sih disebut di Quran, Aro'e tamanit tasoda ilahadu. Hawa. Orang yang menjadikan seleranya sebagai Tuhan. Dan ini bahaya dalam ilmu hakikat. Untungnya syariat kok darah ini rapopo, paham? Jadi malah ini syariat itu dinikmati ngomong tengok sampean-sampean ini, paham gitu. Nah, jadi pakai salah ini. Syariat pakai apa? Salah ini. Kemproh lah di aturan, jadi gak sering kemproh. Ya orang kemproh, iya. Gusti kalau mau sholat, kalau mau dungo, sekarang juga iris gila, itu bisa dungo kertanya Allah. Bisa sholat kertanya Allah, itu kayak dia pernah gue tuntut, itu kelainan apa buat ini, tak tahu. Lo kelainan apa buat ini, aku ini. Normal apa buat ini. Lho, gue kok wani. Gue lari dari hikam, keibatat lubul adro mimman huwa muhdihi ilaika. Bagaimana Anda menuntut upah dari orang yang memberi hadiah kamu? Gue bisa zakat, mergo diparingi sehat, bisa mergawe, diparingi dunia pangeran, diparingi hidayat, sehingga orang medit gelem zakat. Itu rak kabeh kersane Allah. Bareng Allah ngersana, mbok tun. Gusti, berhubung kalau mau zakat, saat ini kasih bonus. Iya, kere, ramodal. Bareng dimodal, malah ngelama. Lah mula, ini hakikat. Wong nape mati, kan muni Allah, Allah. Tak rasa buat terus, malah keliru. Ada buat terus, kok kebir buswar, malah keliru. Buat terus, kok kebir kok ya malah. Lu ini hadis, neng akhiru kalam, itu cuma Allah, Allah. Buat ini enten, luas, kan. Dan ini sirine, ngotong-ngotong. Kalau nerangnya sirine, bentar-bentar orang janggal, kok Allah wajah janggal, aku orang bakat nasibku. Hahaha, keberatan ya. Awak yang rajin bakat itu keberatan. Wah, iya, pahil. Karena itu bakat. Paham? Lah yang wujudnya merah, penting kok, juk bak. Gak terima, ini rajin bakat ini apa? Ini kita ntar-ntar kasih sih, malah ini kasih-kasih. Yang mlebu suarga, ini uang yang akhiru kalami Allah. Yo tok ono lho ya ora ono liyane lho nggih. Ora tok diterusno. Sampeyan wani kira-kira mati ora terbit swarga wani kan. Kawani, ora syariat kawani. Gak nyali. Mergo pikirane wis apa to aja maksude terus. Aku iki lho bisa kok mikir to nang pemikiran. Gak nyali. Aku yakin rai-rai sampeyan tadi nyali. Wes. Ketorong, gue lho ngajung ngaji lho di lota alatnya sisi wani. Nah, itu ya baru kayak guru nih. Tapi agak dilatih mursid itu gak kuat. Yang gue lalu nih, baca negara ada mursid itu pun puluhan tahun jadi mursid pun sepuluh. Nambil ini apa? Ini ngakau nih. Terus gue lalu jadi mursid selawase, tapi nyaman bawa juga di jeningan. Berarti gue lho mursidnya mursid, tapi. Ya, aku agak bisa. Lho sing kula mboten kerana sombong, kula yakin ilmu sinten kula ilmu guyonan. Apa maringi aku ngalim, dadi maringi aku mulang. Dadi kula niku ning guyonan ilmu guyonan salah ipun. Bala kurti hakikat di Allah. Dadi guyonan kula iki guyonan sing pir mang tam. Mergo zalika fi anna Allah wal haqqu wa anna ma yaduna min duni wal batil. Dadi sing Allah iku hak, kabeh liyane Allah hakikate mok batil-batil lu semu. Pas wujud bisa ditiadakan, tak tiada bisa diwujudkan. Jadi profan, semuanya serba tidak jelas. Barang tidak jelas tentu tidak bisa diidam-idamkan di dewa. Tentu yang paling jelas adalah Allah. Allah melalui nabi mati, mangkana akhiru kalami Allah. Tapi itu tadi, saya yakin, saya yakin. Wong syariat gak dinyali pun dengan itu. Wong kalau pulak balik nak ada wong sekarang, kalau nuyu wala-wala kiai, kalau nuyu sekarang nih dalam bulan. Kau tuh kan rumus warga, warga minggirah. Oke, masalah ngoten kula ora masalah dienan dunya tak kira Abu Nawas. Dene ape mati kancane Abu Nawas dia ape mati yo. Titip salam kanggo bapak. Ora ada uga lewat neraka. Kancane wis bisa. Ora gasar pipe. Ape mati jeng ora gasar. Iya, pendengar aku bumi kacanya bapak ini nerokok. Semurahnya aku kali mau nerokok. Pergawa pertama di Baksa. Pergawa Rasul ke arah sendiri di sana. Sebenarnya aku nama semurahnya aku kali mau nerokok. Artinya aku ketemu bapak mau nerokok. Lho niki cerita ngaji, tapi ilmu hakikat itu gue tengah ngaji mawon. Kalau nyuwun sokokin gitu, sholat gitu, tetap boso, kape boso gitu, tetap nama boso. Wahyu boso, tetap boso, nak iso boso. Enggak ada mau melarat tak boso, marah tuh sekarang. Kalau lo ditolong nak melarat lagi, tak gerong pulau. Gue tuh kape boso susah, tapi boso kalah susah. Anak jadi salim, bujuk salim. Gue rasa boso tak kena apa. Kalau kalau termasuk kiai sing rasa seneng disuani bodo-bodo. Nyal nyal wong melarat, kula niku pokoke kiai sing paling rasa seneng dihormati. Repot, napa? Mana susah dihormati wong susah, mari hijab. Kula niku ndek urip wis wong uripe ora penting kok dadi barang-barang dadi napa? Lah nek diundang pengajian mboten ate kurang. Lah nek tanpa-tanpa ngundang ya ada. Padang iki dipaksa ngadang mung desa iku kultus nasihat ora pernah mandi tak omongi ora kula ya ra salam. Wah sampean seneng aku wis ibadah wis nasihatku iku wis gampang. Mbok ora senengane kok repot. Bahan kula sak animal. Ben sampean ro sirine. Kenapa la qola wala quwata illa billah begitu dipuji oleh Rasulullah sebagai kanjen min kunuzil jannah. Disebut khirasul jannah, tanaman suar. Itu sirinya ngoten, memang ada peluluan, ada penafian, ada bentuk penghancuran pada diri-diri yang tidak penting, yang profan, yang tidak ada wujudnya, tidak punya tentu dengan la haula orang akan kembali ke eksistensi yang semestinya. Itu zalika fi annallaha wal hak, yang hak nyata wujud itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah ora usah mbok warai bakas warga neraka. Itu ora penting. Sehingga sing ono hadis mangkola la ilaha illallah taqol al jannah. Ora ono hadis man daa sapa sing donga kepengin mlebu swarga taqol al jannah. Malah kira-kira ono hadis sapa sing donga-donga njaluk mlebu swarga, mongko pangeran ngongkon kondhe swarga dhewe malah kira-kira mlebu. Kira-kira malah ngono. Kira-kira padha-padha ono hadis malah ngono. Kok parep-parep dhewe kok ngel-ngelo pengen. Ini pentingnya, makanya ngedikane ulama-ulama. Kenapa semua wali songo sampai semua wali tidak ada ajaran saya membaca tasbih, saya membaca alhamdulillah langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa. Jadi kita tidak membahas diri kita, ya, tidak mengutarakan tentang diri kita. Ini penting kula aturaken karena sekarang itu ilmu-ilmu ngeten pun mergo sing kuat sare. Misalnya yang kuat syariat, orang Islam wujud suka. Nggak suka bisa ngamal. Nggak ngamal orang Islam jadi gagah. Ngalah orang kafir. Berarti bisa orang kafir dunia, nah hati ini hati syariat yang kuat wawah, wow, kira bisa menang. Mereka gampang. Orang Islam wujud suka. Nggak wujud suka, gelam zakat. Orang yang mentalnya kepengen suka, itu mesti di desa miliar, dia ngerasa rasa suka. Orang-orang yang senang suka, yang anggap di desa miliar, itu suka. Jadi akhirnya 4 miliar orang pati lomo, mereka nyongkong orang juga, ngerasa suka, tak berserang miliar. Barang miliar dong orang ngerasa suka, kepinginnya juga, tak telur. Artinya nggak hati ini orang hati dididik, tetap jadi ini ngomong itu. Pokoknya dididik mubalik, kemana ruang. Ini kulau itu bolak-balik. Santri kulau itu kata sini jadi balik. Jangan ngaji ini baik kulau. Ini nanti diundang di kawasan kulau, baik kulau rata utak kulau, tetap wabil khusus, juga ini guru kulau, tapi kulau yakin betul bugi. Ini yang ngomong yang mau diem. Kulau yakin betul bugi, mergi gambarnya sering ngomong baik kulau, pengajian yang ini betul bugi. Ini yang ngomong ya jujur. Tapi ini kulau sebut dimawan guru kulau. Baru misalkan kulau tak bisa. Masa tetap sebut dimawan lebih, lama tak terang masih. Pengajian wabik mau sebar. Jadi pas ngaji, mau jok sholawat, nasihat diwang wabik. Nah kok mau sebar? Sejurungnya itu dor-dor itu ditarik no duit 5.000, 10.000. Nah itu sudah disamak no kue itu. Nah anak prosesnya itu ngomongnya itu, kue kira-kira darah ini wabik kabel. Soalnya yang nyumbang 5.000 jatah belonjo anaknya, yang 10.000 jatah susu anaknya. Yang rondo-rondo itu jatah belonjo sesuai tukul lombok. Kue wani yakin lah pengajian wabik total. Apik total nak sing undang wong sugih blegedu malah apik. Kesane kiai ini sombong nak diundang wong sugih teko melarat-larat teko tapi malah apik wong sugih nyangoni kiai 1 juta dhewe parkir. Wong melarat nyangoni 50.000 dhewe jatah susu bayi. Tapi kan resiko ngenalno ilmu ngeten iki kan resiko. Darani gedhe wong lah. Tak jane pengajian mesti sunat nak sing undang wong sugih pribadi. Mereka nyangoni 1 juta mau dhewe parkir. Misalnya wong e duwe Alphard Berger. Duit apa, duit harder, duit triliunan. Yang mana orang juta, rak? Duit parkir, ya, kira-kira wali. Menunggungnya yang diurah. Uang melarat, sewenang kiai, dia mana lagi, panjang ini saya ketahui, dia pitik loro, kita sebelah, kita sebelah, kita nyangon ini. Ngeri, ngomong. Loh, ini buatan kuyang, ini tenang. Gitu. Lanak ngono sunat neng di, biar tekan itu dia, uang melarat. Kira-kira, ya. Menengah, ya. Kau wani nerang lagi pun pasti dia som. Ye, macam tak apa ni tu, macam jenar ni semua alim jenar ni suka bobo bobo pikir. Nelayan tangan kau ni tak bulat bulat tahu. Bahasa kalau mau ngeleng, no, bahawa sesuatu yang baik tentu kalau bisa dari proses yang baik. Kalau dari proses yang kurang baik, paling enggak kita ngakui lagi api itu mesti separuh, paham ke? Si separuh ni si istil. Mana dari Rabi'ah Dawud wastighfaruna yastaji ilal istighfar. Kue nak istighfar, wae cek butuh istighfar. Napa boten butuh istighfar yang saleh rukun. Astagfirullahalazim. Gusti, kula sepuro dosa kula kata teng dunya kula maksiat kula kata. Darene pengira. Maksudnya menawa tak sepuro terus kepen mlebu swarga. Wong kowe kuwi sing duwe, mestine nek kowe adil tenan, Gusti dosa kula sepuro, mergo kula nate salah. Nak ampun kula mok njenengan sepuro nol Gusti, kula pun nate boten gadah dosa. Nah ngono iki apik, mergo sangka salah sing wujud, dadi ketau bodoni wong, tau selingkuh kan salah wis wujud. Mestine jaluke kan netral dadi nol to, kon ngapus to. Tapi karepe wong istighfar mesti nakal. Maksude sing disepuro plus warga ngono to, paham? Mulane dari Rabi'ah Dawiyah wastighfaruna yahtaju ilal. Mergo wong tukang jalu sepuro pengiran rata-rata kriminal, mergi pikirane mesti ngoten. Kowe utang makke, nyaur rapati iso diajani bodoni kan bisa. Paham nggih? Tapi karep iki Gusti. Kulo paringi rezeki jembar. Maksude ya iso nyaur, rego dhewe sugih. Ora trimo mesti iso nyaur ta ngono apa? Paham nggih? Nak ngono sawangane tawadhu istighfar tapi penuh angkuhan, sebetulnya penuh napa? Wajah wong sing istighfar nangis-nangis. Pikirane kan wedi dosane disisap. Tapi mesti ora trimo, cara dinolotok mesti napa? Karena plus, bagaimana mungkin orang yang prestasinya gremotan dosa, kemudian modal istighfar kadang-kadang, wae kok langsung plus warga itu? Ya itu keangkuhan. Kenapa? Amalannya dawe robwe adawya, wastighfaruna yahtaji ilal istighfar. Saat kita di sepura pengeran, itu tidak butuh sepura menang. Itu tidak butuh istighfar. Mulanya jumlahnya kok nambahi. Misalnya, satu senjaluk dosanya di sepura, satu menang nyepurano istighfarnya, 100 meneh nyepurakno mergo kadun nap sine 100 meneh walhasil dadine pirang-pirang. Ngene dari ulama, kenapa kok istighfar ping 1000 wong kanjeng Nabi ping 100. Nek kanjeng Nabi ping 100 ra duwe salah, berarti sing disalah kan ditikel 200. Lah nek salah pirang-pirang telung ya kira-kira nek wong biasa 1000 lah terjadi 1000 gara-garane iki. Wong nabine 100, logikane nek nabi ra salah yen apa? 100 sing salah ya saiki 200, salah ya bolak-balik. Ini semua boleh kena es saya, boleh kena es senang pak. Lo ni tenang. Sebenarnya si Arab biasa yang ngendikan wasfiru na yataju. Karena istighfar itu tetap ada keangkuhan. Ya ada apa? Misalnya kita salah sampai majikan. Bobodoni urusan apa, apa yang dipecat? Mesti ke sepura itu sekedar melupakan salah itu. Tapi plus diterima lagi kok untuk gaji. Jadi mesti ada unsur angkuhe. Minta maaf itu mesti ada unsur lebihnya. Kita salah sampai majikan, apa yang dipecat? Kita sepura itu bukan sekedar supaya majikan itu melupakan masalah itu kan enggak. Plus enggak dipecat. Terus dapat gaji lagi. Wong bar salah kok batasane wis kepengin dapat gaji. Padha wong dosa mek pengiran kan astagfirullah anane salah dimaafkan. Terus masuk apa? Nah, keangkuhan inilah yang menurut Rabi Adawiyah wastighfaruna ya tasu ilal istighfar. Paham ya? Nah, sampean pokoke kudu istighfar. Nah, sak sampean-sampean di cara kula iki dengan kita. Mumpun-mumpun iku mumpun Pak. Mumpun kula itu. Mereka kajing Nabi ini satu, pinter. Masa itu harus delok. Ya suwi ya. Cara orang kira nikmati pangeran ya suwi. Ya repot. Nerang orang orang nikmati pangeran ya repot. Paham ya? Jadi itu repot. Paham ya? Jadi kalau terangkan. Nah sampai raiso istighfar ting sewu, raiso ngamal ting ase. Minimal secara tauhid kita sudah la haula wa la quwata illa nopo billah. Bahwa segala yang kita miliki, kita bisa sholat, bisa zakat, bisa sedekah, bisa haji, itu semua milik Allah dan atas nama Allah. Mulane bismillah. Dari sengarang hikam, mulane sirine bismillah. Kelawan atas nama Allah. Ora boten lillah. Kenapa kok bismillahirrahmanirrahim? Ora lillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa bismillah bukan lillah? Mergo bi yakunu ma yakun wa bi sayakunu ma yakun. Jadi bismillah gae cara lama hakat singkatan bi sebab ingsun yakunu mayakun sebab anane Allah segalanya ada dan sebab anane Allah pula Allah mengendaki semuanya ndak ada sing disebut masyaallah rukana malam ya tak ane jare wong-wong ilmu hakikat nak berlebihan kan Quran 30 juz disimpen ning Fatihah. Fatihah disimpen ning bismillah. Bismillah disimpen ning gae tok. Bae disimpen ning titik tok. Oh, bae wis gedhe cilik iki disimpen nang apa? Mergo titik bae dianggap nuktatul wujud titik wujud. Bahwa wujud itu berawal dari zat yang satu. Gini kok Allah Subhanahu wa taala. Dari kuwi bae Islam. Wal musim bubutal detail ngoten isare, men bi yakunu ma yakun. Manane bae bi yakunu ma ya wa bi sayakunu ma sayakun. Sebab anane Allah segalanya menjadi wujud. Sebab anane Allah pula nak kepengin Allah menghilangkan yang menjadi hilang, misalnya bumi bisa dihilangkan, ya planet Mars semuanya bisa dihilang. Itu disebut titik ebak nuktotul. Nah kalau sudah tahu kalau Allah nuktotul wujud, kita tidak pernah merasa penting diri kita. Itu yang disebut makompa. Nah kalau orang sudah begini tentu sudah kayak di surga. Lu pulang itu pulang, tak pulang mawon. Bayangkan anak yang suwargo sebenarnya itu orang tabah nikmat. Mereka nak kasih keluar warasnya tadi, tak pikir yang penting mas. Ya cuma kan anak dunia waraskan umat-umat, kan nonton tak tempat lain. Artinya kita dengan kewarasan tauhid, dengan kenormalan taladzubillah, kira-kira di swargo itu ada iso bayang, no, bahwa di surga lebih. Tapi masalahnya kita anak dunia kan kumat-kumatan. Kumat-kumatan di dunia itu lah, kira-kira ilang pengeran, teman-teman. Barang ilang utang, ya tenang-teman. Kalau nak dilarani wong, ya tersinggung. Masalahnya di dunia kan sering ono mata ulu. Sebetulnya dengan la haula wala quwata illa billah ini dawuh Nabi lho boten dawuh kula. Niku sudah langsung kandun min kunuzil jannah. Jadi Nabi jelas-jelas dawuh dengan modal la haula wala quwata illa billah dengan sendirinya kita sudah dikandun min kunuzil apa? Jannah. Tapi kan kita asal di dunia kan masih rentan kok. Wadang talajut tajud ngati nangis. Gusti boten nenten nikmat kecek mati tajud. Mau tenang nikmat kok nikmati kiamul lel pas kuman. Bareng esok rasa harapan, bojo merengut, utang jatuh tempo. Ah, terengen toh. Dunyo, dunyo. Lorok, abuat. Lah iya, kayak bengi waras, kayak gitu. Lah kemarin perkara kan niku. Ini disebut wamal hayatu dunya ila mata'ul. Segala orang jadi orang soleh rugi barang nonton ini. Patang tahun mondok, paling liar bebas dari zaman yang pondok patang tahun penyiksaan. Wong jadi wong soleh kok ru. Gak ada ngomong sing jadi masuk agama mulia alasannya kan, keton kulo Islam. Kok kak? Wong kalau dia diwong boleh kok kece. Enggak juga ada santri salaf. Ambil gurunya main kon poso rawat. Kon poso rawat rawat oleh pacaran. Barang mulai kuliah bebas. Alhamdulillah bebas dari penjara. Udah diwong soleh kok kecewa. Dia diwong soleh gak rawat. Ya, kayak pengotan ini berarti. Ketul dia tahu soleh. Ini kenapa? Apa dia tahu ngomong barang? Karena ini sekuler terus liar. Mergoden. Sudah. Sudah diung soleh kok, kenapa? Ketul ini, Pak. Jadi kalau dia desa, terus jadi kayak kota, mesti over. Kalau desa diundang, wajib mau 5.000, sampai untuk cekar bitik, sampai suwi-wi, apa-apa. Terus ngomong saya soal bulbat, mau paham, aku ratau jenek lubang metui. Bareng neng kota dihormat. Salam tempel ejang ya minimal sik sak juta. Wapo den dadi kaya iki. Gak mulih. Ini baru kangennya wong desa kecoba. Paham ya niku ndak boleh. Kita getun di amal soleh. Dulu saat kita soleh itu hadiahnya Allah. Harus kita nek. Bahwa kita sekarang setelah melihat dunia banyak hijab, banyak mata ulur, itu kita tetap muni lamal jamina wawi illah. Tidak bisa lari dari Tuhan kecuali menuju Tuhan itu sendiri. Tidak bisa dari lari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi kemana ngeten gitu. Kalau Sayyidina Ali ini kulawari ilmu hakikat. Sayyidina Ali ketika ditanya, apa kamu tidak khawatir pada anak turun kamu? Jangan-jangan nanti ada yang enggak benar. Tapi Sayyidina Ali, aku pas benar ya kersane Allah. Sebenarnya anak turunku benar orang ya kersane Allah. Kita ayo dunia ura rupa terpertanya mungkin Allah pun urus hamba-hamba ni sebelum. Kalau sama ni Allah benar tetap jadi pangeran. Lagi pulau lagi pulau lu sebagai ulama. Pulau kan rata-rata ulama ni pokoknya paling tak setengah soleh. Tetap pernah tahu tuh so teman-teman tu. Kadang dia khawatir sebenarnya anak butuh pulau nang nakal. Kadang dia khawatir sebagai manusia gitu. Tapi kalau anggar tak balik, anaknya tau kan? Iya, aku bisa sholah, bisa apa-apa yang kertanya Allah. Sebenarnya anak putu aku bisa sholah, ya faktor kertanya. Intinya Gusti tetap jenengan yang pengeran. Nah, jenengan dia jadi pengeran terus. Anak putu aku ya jadi kaulah. Tetap yang nentok anak jenengan. Yang pernah Gusti yang pengeran tetap jenengan, yang nentok anak ya tetap. Jenengan ini jenengnya alam wa hitawakal. Nah, sekapnya kita pasrana nih Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa turu sampai anak ngono udah jenengan. Tapi sampai anak yang ngaku teori manusia, rupet. Aku jadi kayak gede dihormati, anakku jadi uang tau ras. Bojo kula niku kula kandhani. Dek, sampean anak turunku, lu ora usah mulya kaya aku. Ngaku mulya ngene iki nyesal. Ana dihormati, ana dicucuk, ana macam-macam nyesal. Nyesal ku ora krana gak ngrasakne nikmat gak. Terweten nikmati pangeran nganggo derajat bareng napa? Mung aku iso nikmati pangeran ning pinggir gunung kira-kira potongan kaya kula niku iso usah tetep nikmat. Sebenarnya anggar anak putu itu bisa sujud, ngakoni pangeran Allah. Terus sujud dengan Allah. Terus nak duwe perkara ya ketanggenane. Oh, numpun-numpun bener, waras. Ngomong kenapa? Orang usah mulu-mulu. Bayang nomor ya, aku nak jadi kaya gede, dihormati, ditutup, dikai podium, dirak melepuk, orang jam. Ini kan usah. Nah, orang-orang di sini. Wong ya orang-orang bantam. Misalnya patwani salah, orang-orang apa? Ya kadang ya apik, rong jam ya kadang ngasih katenan. Tapi kadang lepuk tenan, sing akeh selang-seling. Kadang bener, kadang ora. Dan ini penting kalau aturakan, itu sing disebut Nabi Ibrahim, wa ja'alaha kalimatam baqiyatan. Ini rumah orang ini. Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan bi'akibihi la'allahum. Jadi Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid, yaitu kula ilahi wa, dijadikan kalimatam baqiyatan. Satu kalimat sing abad di akibi ing dalam anak turune Nabi Ibrahim. Misalnya kita sekarang kan wujud. Misalnya bapak kula mon wafat, mbah kula mon wafat. Saniki kula wujud. Atas nama tauhid, kula niku yakin enul yakin kula iso ngaji faktor Allah. Kula untuk hidayat ya faktor saya sebagai manusia tentu khawatir anak putuku untuk pendiye. Kan wonten to nggih? Tentu kita tahu anak putuku kita sampai untuk hidayat juga faktor. Lah anak sampai kita sudah tidak nunggoni anak putu. Ya Allah ingin mesti nunggoni pengeh. Ini kita tidak nunggu. Lah anak ngono ya Allah. Zaman kue untuk hidayat itu faktor Allah. Sampai zaman anak putu kita ya faktor. Nah ngono fa'ala wahid awakalu ingkuntum mu'minin. Ingkuntum muslimin. Apa pacan mu'min tenan, muslim tenan. Tentu kabeh bapak terano Allah. Ora usah risau, ora usah gak. Mulane la haula wala quwata illa billah dari Kanjeng Nabi mesti ngilangno susah, ngilangno galau karena melahirkan logika yang kayak begini, paham ya? Mohon sambung ya. Berarti karena melahirkan logika yang kayak begini tentu menghilangkan galau, menghilangkan risau. Lah nek kowe sik risau sik galau berarti kowe gak nganggo logika la haula tapi nganggo logika adzun. Aku sing gedhe mulya anggere wong nyutuk, moso anakku dadi model. Tak isine-isine aku. Lah utek ngene iku lho mari tumpet. Tak elek ngene iki lho mari napa? Mergo iku utek adzun. Apa jenenge tak omongi? Wong kula saiki lho mung kecale medhun pangkat ra di umat. Mung ora entene ora nyesal hakon. Buat dengar bisa. Soale kula wali zaman terus ruhin dadi dewe. Wong saiki ra ono ajaran Gus Pak di ajaran dewe. Kok mboten susah. Kuwi ora susah. Wong kula yakin tetep nyolong ilmuku. Wong aku ora goblok kene mbok bodhore. Paham ya, mulane la haula wala quwata illa billah tetep dianggap ngilangno napa? Begitu juga masalah dunia, misalnya kita lagi suka wedi marah. Mestinya sampean kan ya, sehingga ya aku marah di 10-an tahun, dan saya lagi wedi marah. Zaman aku marah jadi juga ya kersanya Allah, saya lagi aku suka wedi marah. Itu agawan menunggu, so, tak jadi ya berdoa. Mana nak bapak nasihati wong juga yang bangkrut-bangkrut itu. Wong juga 5 tahun terus bangkrut. Ya ibu lo marah 30 tahun, juga 5 tahun, bareng bangkrut, kok rahasia. Dan gue yang kulino, malah rahasia. Ya, mau marah 30 tahun, gue dunia lebih kulino. Kowe ora sebabe kok marat meneh napa ya iki? Burung kulino suke. Dadi akhire dibalekno ning kulino anem. Niku nate katare, ada dari bapak biyane gak ndere. Urusan marat suke kersane Allah. Zaman kita melarat bangga marat ya krana kersane Allah. Saiki bangga juga ya krana kersane Allah. Pangeran pun pinter. Mumpun wis. Sama nak kandani nganggo ilmu hakikat. Wis pangeran wis jelas pinter. Mung saraf kabeh miliaran saraf yang di diri kita kersane pengen. Contohnya pangeran pinter ngeten sing paling gampang sing langgar wong ngalami. Zaman kue marah. Niku bayangno mangan mbek tempe wis nikmat tenan. Pas mangan yo nikmat tenan. Artine umpama nikmat iku ditaker mbek wong sing saiki mangan ning mall ning KFC iku yo padha. Mbah gedhe iki. Nikmate ruhin mangan tempe mbek sambel ditaker. Misalnya ono alat pendetektor ukuran keceriaan, kegembiraan. Mesti sana pula kong apa mandi. Sementara sing mangan ning KFC sing sandekan terong atau sewu, pinggire internet, pinggire beto wong beto, pinggire delok saham. Iku mangan ora dirasakno. Cara kita kerjane paling mok. Mutu 20% 20%. Jadi cuma uang itu kan senengannya berkiri lah, itu kena sija. Belum berkiri, mangan tempe, kok malah gua mangan kono enake kaya apa. Lah iki sing mari ra enak kan tomahem. Mulane jare wong hakikat sing marai kuwi ra nikmat ora kirim, tapi tomahem, paham ya, Pak? Kadane weteng mesti tau diri, wow, kula kan ngomong miliaran saran. Ketika kita melarat, weteng langsung respon. Ya sudah, standarnya tempe langsung respon. Walaupun mono otomatis. Buktine gampang. Rukin tengan mangan tempe, kaya duit 5 juta. Kau langsung respon. Ya pasti lah. Langsung mau deh. Paham sih. Gua itu jadi luar biasa. Awam mendesain saraf kita ini. Nangono setiap keadaan sing dialami manusia, gua sih sesu. Gua enggak nuna maksudnya nanti. Jadi sing mari kita nyesal adalah tomak kita, ambisi kita, sesuatu yang berbau hazun. Andai kan kita dari awal la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah tentu segalanya nyaman. Mulane dari Nabi ketika Nabi mental la haula itu menghilangkan galau minal hammi wal husni. Mulai Al-Fatihah. Surat al-lazina anamda khairil mahmudu alim bismillahirrahmanirrahim astagfirullah ya ya Habbu, ya Somad, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutalabbi. Antar Rahman fi ajalika, ya Antar Rahman jaiman wabihulika. Wa rahmatuka wasi'at kulla syai'. Farhamna ya Allah, warham jandiyatina, warham dalamidatina, warham muhidina. Rahmatan minka, barokatan minka, wa'aunam minka, wa fadlam minka, ya Allah. hatta yakun ya wa mukirina bika aminina bika ya wa muwahidina wa hatta yakun ya wa fihanna in warahuti aishim wa hafadhum wa asimhum ya wa minal afati wal fahim Allahumma ya wa anta rabbuna fi kulli halin wa anta rabbuna tamanakul wa fawqa ma yakulul qalu ilahi wa ilahana ya wa anta ilahi al-haqtul hafid ya musyrikul furhan wa ya qawmi ya laka Ya man rahmatuhu fi kulli makan wa fiyah dan makan ukhus nabi ini kalla tila tamaku nabi kan tika lalim ayun. Innahu qad tayaqqana qalbuna alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Wa anta ya Allah sya'iman rujauna wa malja'una ya Allah wa masiruna ya Allah. Fabarik lana wa asimna fi hayatina wa ya Allah. Ismatan fi tawhidina wa fi aqidatina wa khayyidina. Hatta nazarta ilayna ya Allah fi aini rahmat. وعين الفرقة وعين الاسمة يا الله صل على حبيبك مصطفى حبيبك محمد وخليلك إبراهيم نبيك يا الله موسى وشفيك ومن أسد غيرة فيك وصل على أنبيائك ورسلك أسمائين وعلى أوليائك المقربين واغفر لنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة من كل الآفات يا الله Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin.